من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pendengar sekalian program Bahasa Arab, kita memasuki pertemuan yang kelima. Masih berkisar pembahasan kita pada isim-isim yang mushtaq, bagian dari al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim bila ditinjau dari penyusunannya terbagi dua, jamid dan mushtaq. Sekarang kita masuk pada pembagian yang keempat dari isim mushtaq, yaitu yang D, as-sifatul musyabbahatu bismil fa'il. As-sifatu al-musyabbahatu bismil fa'il. Sifat musyabbahah, sifat musyabbahah itu menyerupai, bismil fa'il, dengan isim fa'il. Artinya sifat ini semakna dengan isim fa'il. Hanya saja di sana ada perbedaan bahwasanya sifat musabbaha hanya disusun dari fi'il yang tidak memerlukan objek. Dalam kata lain, lazim. Sifat musabbaha bisa disusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek, lazim. Berbeda dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il, dia bisa dari yang lazim ataupun yang muta'addi. Kemudian perbedaan lain dari isim fa'il dan sifat musyabbahah, bahwasanya sifat musyabbahah adalah menunjukkan sifat yang tetap, tidak berubah. Misalkan kita katakan karimun, orang yang mulia. Sifat ini sudah melekat pada dirinya sejak lama, karena sifat mulianya telah dia emban, telah dia pegang sejak lama. Tapi kalau kita katakan misalkan katibun, orang yang menulis, isim fa'il, maka bisa jadi ketika itu dia menulis, namun besok dia tidak kita katakan katibun lagi, tidak menulis lagi. Tapi kalau karimun, baik dia sekarang ataupun dahulu atau nanti, sifat ini melekat, subut, tetap pada dirinya, tidak berubah. Berbeda dengan isim fa'il, selalu berubah. Nanti dia bisa jadi jalisun, duduk, atau menulis, katibun, dan sebagainya. As-sifatul musyabbaha hanya dapat disusun dari fi'il lazim yang tiga huruf. Jadi, lazim, tiga huruf. Tidak bisa lebih dari yang empat. Tidak lebih dari empat huruf. Di antara wazan dan misalnya. Di antara wazan dan misal dari sifat musyabbaha. Yaitu yang pertama, fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ilun, contohnya di sini farihun. Farihun. Farihun, orang yang berbahagia. Kemudian syarisun. Syarisun yang jelek, yang buruk akhlaknya maksudnya, perbuatan dan tingkah lakunya. Kemudian timbangan yang kedua, af'alu, ikut wazan af'alu. Contohnya di sini ahmaru, aswadu, a'raju. Ahmaru yang merah, aswadu yang hitam, a'raj yang pincang. Kemudian wazan ketiga, fa'lanu. Fa'lanu contohnya atsyanu, jau'anu. Timbangan-timbangan fi'il ini, kalau pada mu'anasnya, itu dia nanti masuk pada ciri-ciri mu'anas. Seperti ahmar, mu'anasnya adalah hamra, maka itu hamra salah satu ciri dari isim mu'anas, yaitu bila mengikuti timbangan berikut ini. Kemudian yang keempat, fa'ilun. Fa'ilun, contohnya syarifun, yang mulia. Karimun, sama, yang mulia juga. Do'ifun, yang lemah. Kemudian fa'lun, seperti fa'bun, yang sulit. Fa'lun, yang mudah. Ad'bun, yang tawar. Do'mun, yang besar. sudah sebagian kata-katanya sudah dijelaskan pada bab-bab yang telah lalu. Kemudian fu'alun, fu'alun, suja'un, yang pemberani. Kemudian humamun, yang mempunyai cita-cita besar, cita-cita tinggi. Ini beberapa contoh wazan dari as-sifah al-musyabbaha bismil fa'il, yang diharapkan kita dapat sedikit mengingatnya dari wazan-wazan ini, karena penting sekali nanti dalam pemakaian pada kitab-kitab, buku-buku yang tidak berharokat, bertuliskan Arab tapi tidak ada harokatnya. Maka cara termudah adalah dengan menghafal wazan-wazan ini, kemudian dan menghafal pula makna arti-artinya. Catatan, wazan untuk 1 nomor 3, 1 sampai 3 untuk yang fi'il madinya fa'ila. Jadi wazan 1, 2, 3 itu untuk fi'il madinya itu fa'ila. Wazan 4 sampai 6 untuk yang fi'il madinya fa'ula. Fa'ula. Kemudian setelah kita paham dan kita baca apa perbedaan antara sifat musabbah dengan isim fa'il, serta kita telah sedikit mengenal beberapa wazan dari sifat musabbah bismil fa'il, maka kita masuk sekarang pada pembahasan ismut tafdili, isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Jadi maksudnya, pada suatu kalam, kalimat, ketika kita ingin berkata dan mengucapkan tentang sesuatu dan ingin melebihkan, maka kita gunakan isim tafdil. Misalnya kita ingin katakan Zaid lebih pintar dari Muhammad, melebihkan, kita ingin melebihkan Zaid dibandingkan dengan Muhammad, maka digunakanlah isim tafdil, isim tafdil yang untuk melebihkan sesuatu daripada yang lain. Bagaimana cara menyusun isim tafdil ini? Yang pertama, diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Jadi syaratnya kata sifat sudah kita tahu yaitu isim fa'il, isim fa'il. Tapi syaratnya fiilnya ini 3 huruf, tidak 4 huruf atau 5 huruf. Nanti ada keadaan tersendiri bagaimana isim tafdil kalau lebih dari 4 atau 5. Setelah kita ambil kata sifat dari fiil yang 3 huruf, lalu diikutkan wazan af'alu. Ya, wazan isim tafdil adalah af'alu. Jadi perlu diingat dan dipegang kuat-kuat bahwa timbangan isim tafdil tidak banyak, hanya satu, yaitu af'alu. Contoh di sini bagaimana cara membuat isim tafdil, yaitu yang pertama kita ambil sifat dari fiil yang 3 huruf, misalkan kabirun, yang besar, sifat, sifatnya besar. Dia kabirun berasal dari fiil yang 3 huruf, yaitu kaburo, kaburo. Sifatnya, isim fa'ilnya kabirun. Tatkala kita ingin buat isim tafdil, maka kabirun diikutkan wazan af'alu. Menjadilah dia akbaru, akbaru, af'alu, akbaru. Contoh kedua, alimun, orang yang alim, sifat, isim fa'il. Kemudian kita ikut wazankan af'alu menjadi a'lamu, a'lamu. Contoh lain misalkan karimun, yang mulia. Bagaimana cara membuat isim tafdilnya? Diikutkan wazan saja af'alu menjadi akramu, akramu, yang mulia. Kemudian kita lanjutkan keadaan isim-isim tafdil. Pada poin yang 4 ini kita akan mengetahui beberapa keadaan isim tafdil, ditinjau dari nau'nya, dari adabnya, nau' jenis, adab bilangannya, bagaimana. Kaidah pertama, bahasanya nanti di sana ada isim tafdil yang selalu mufrad dan muzakkar. Patokannya dia mufrad dan muzakkar. Ada dua keadaan isim tafdil keadaannya mufrad dan muzakkar ada dua keadaan. Keadaan pertama, apabila jatuh setelah isim tafdil itu min, maka isim tafdilnya wajib mufrad dan muzakkar. Misalkan kita katakan Zaidun afdolu min amrin. Zaidun afdolu min amrin. Pembahasan kita afdolu isim tafdil. Dia mufrad karena afdolu. Karena kalau jama' afdoluna, kalau musanna afdolani, tapi dia mufrad afdolu. Kemudian jatuh setelah afdolu yaitu min, huruf min, maka afdolu wajib mufrad yaitu afdolu. Dan mudzakkar afdolu tidak fudla atau fudlayat, tidak. Karena afdolu itu menunjukkan mufrad mudzakkar. Keadaan kedua yang mengharuskan bahwa isim tafdil selalu mufrad dan mudzakkar adalah apabila bersambung pada isim yang nakirah. Isim nakirah telah lalu penjelasannya, bersambung mudhof, bersambung pada isim yang nakirah. Contohnya Zaidun afdalu rajulin, misalnya Zaidun afdalu rajulin. Zaid adalah sebaik-baiknya laki-laki. Pembahasan kita afdalu, dia isim tafdil, tetapi dia itu mudhof, bersambung pada rajulin. Afdalu rajulin, Zaidun afdalu rajulin. Karena dia bersambung pada isim yang mufrad nakirah, maka afdalu wajib mufrad dan mudzakkar. Ini kaidah pertama. Jadi ada kaidah pertama bahwa di sana isim tafdil wajib mufrad dan mudzakkar. Ada dua keadaan. Kaidah kedua, isim tafdil sesuai, selalu sesuai dengan yang disifati. Dengan yang disifati. Misalnya Zaidun paling mulia karena lebih. Maka antara akramu dengan Zaid selalu sama. Selalu sama dalam bilangan dan dalam jenisnya. Apa itu apabila ada alnya? Jadi nanti dia afdolu sekata-katakan, misalkan Zaidun afdolu, Zaid lebih afdol dari Umar. Afdolu isim tafdil. Dia harus sesuai dengan yang disifati. Siapa yang disifati mulia, yang lebih utama? Zaid. Apa yang harus sesuai dengan yang disifati? Dari segi jenis dan bilangannya. Yang ketiga, dia boleh dua sisi. Boleh dua sisi. Jadi kaidah pertama, isim tafdil selalu mufrad dan mudzakkar. Kaidah kedua, harus sesuai dengan yang disifati. Kaidah yang ketiga, boleh dua-duanya. Artinya boleh ikut sesuai dengan yang disifati atau tetap mufrad. Tetap mufrad. Misalkan kita katakan Zaidani afdolu atau afdola al-qawmi, dua Zaid lebih utama daripada kaum. Maka kita katakan Zaidani afdolu. Ini selalu mufrad, tidak sesuai dengan yang disifati. Karena yang disifati dua Zaid, tapi kenapa pakai mufrad? Boleh, karena boleh dua-duanya. Atau kita katakan afdola al-qawmi, sesuai dengan Zaidani. Jadi Zaidaninya dua, afdolunya dibikin dua, jadi afdola. Pada kaidah ketiga ini, pada kaidah yang ketiga, kalau kaidah yang pertama itu syarat harus sesuai dengan yang disifati dan dia apabila ada alnya, tapi pada kaidah yang ketiga boleh dua-duanya, tapi syaratnya mudhof bersambung pada isim yang ma'rifah. Untuk lebih jelasnya kita masuki poin per poin satu persatu dari keadaan isim tafdil. Yang pertama, jika nakirah dan tidak mudhof, wajib mufrad, mudzakkar dan diikuti min. Sebagaimana pada kaidah yang pertama, apabila dia itu nakirah dan tidak mudhof, wajib mufrad mudzakkar. Jadi kapan suatu isim tafdil itu wajib mufrad mudzakkar? Apabila dia itu nakirah. tidak mudhof dan jatuh setelah isim tafdil min. Contohnya Hindun a'lamu min Fatimata. Hindun lebih berilmu dibandingkan dengan Fatimah. Pembahasan kita a'lamu isim tafdil. Dia nakirah karena tidak ada al-nya dan tidak mudhof. Tidak ada kata yang jatuh setelah a'lamu sebuah kata, tidak ada. Karena yang jatuh setelah a'lamu hanya huruf yaitu min. Maka dia kita katakan yaitu a'lamu, dia nakirah dan tidak mudhof. Kalau keadaannya nakirah tidak mudhof, maka wajib mufrad. Artinya a'lamu, tidak a'lamani. Karena a'lamani menunjukkan musanna. Dan wajib mudzakkar, menunjukkan laki-laki, tidak mu'annas. Contohnya at-ta'iratu asra'u minal kitari. Pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan kereta api. Jelas. At-ta'irat, ta'irat bentuknya jamak. Jamak mu'annas salim karena diakhiri dengan alif dan ta' tambahan. Kemudian asra'u isim tafdil, dia nakirah. Tidak mudhof, maka wajib mufrad dan mudzakkar. Serta jatuh setelah isim tafdil yaitu min. Jadi kalau suatu isim tafdil dia itu tidak mudhof, kemudian dia nakirah dan jatuh setelah isim tafdil itu min, maka wajib mufrad yaitu satu dan mudzakkar, tidak muannas. Keadaan kedua, bagaimana kalau isim tafdilnya dimakrifatkan dengan al? Maka nahu dan adabnya harus sesuai dengan yang disifati. Kita masuk pada kaidah 2 yang telah disebutkan bahwa isim tafdil harus sesuai dengan yang disifati apabila bersambung atau apabila dia itu ada alnya. Apabila ada alnya, maka dia harus sesuai dengan yang disifati. Contoh al-akhu al-akbaru zakiyun. Ah, kakak yang paling besar itu cerdas sekali. Al-akbaru di sini isim tafdil, asalnya dia tidak pakai al, akbaru. Tapi tatkala dia memakai al, al-akbaru, maka dia harus menyesuaikan dengan yang disifati. Siapa yang disifati paling besar? Yaitu al-akh, kakak. Maka wajib al-akbaru sesuai dalam hal nau jenisnya, yaitu mudzakkar atau mu'annas, dan adatnya, bilangannya 1, 2, atau 3. Karena al-akh, al-akhu itu 1, maka al-akbaru pun 1, tidak al-akbaroni. Dan karena al-akhu itu mudzakkar, maka al-akbaru pun harus mudzakkar, tidak mu'annas. Karena kalau mu'annas, kubro. Contoh kedua, al-akhwatul kubroyatu zakiyatun. Pembahasan kita al-kubroyat. Al-kubroyat asalnya al-kubro, itu mufrad. Tapi kalau dibentuk jamak, tambahkan alif dan ta menjadi kubroyat. Dia dimakrifahkan dengan al. Maka nau dan adatnya, maksudnya nau dan adat isim tafdil yaitu kubroyat, harus sesuai dengan yang disifati. Siapa yang disifati paling besar? Yaitu al-akhwat, kakak-kakak perempuan. Kakak-kakak perempuan yang paling besar cerdas sekali. Jadi al-kubroyat harus sesuai dengan al-akhwat. Al-akhwat itu jamak, ditinjau dari adatnya. Maka kubroyat tidak boleh menjadi kubro, tapi harus sesuai jamak. Kubro, kubroyani, kubroyat. Kemudian al-akhwat itu mu'annas, kalau diakhiri alif dan ta. Sebagai jamak mu'annas salim, maka al-kubroyat pun harus jadi mu'annas. Tidak boleh al-akbar, tapi al-kubroyat. Harap dipahami poin pertama dan kedua ini. Untuk membedakan 1 dan 2, jadi harus dibedakan dan dipahami. Yang ketiga, keadaan isim tafdil yang ketiga, bila dia mudhof kepada isim nakirah, maka wajib mufrad dan mudzakkar. Kembali pada kaidah pertama, suatu isim tafdil wajib mufrad satu dan mudzakkar apabila yang pertama nakirah, kemudian dia tidak mudhof dan jatuh setelah isim tafdil min. Yang kedua, apabila bersambung pada isim yang nakirah mudhof, jadi bersambung idofa, bersandar mudhof pada isim yang nakirah, maka wajib mufrad dan mudzakkar. Apa contoh isim tafdil itu mudhof bersambung pada isim nakirah, isim yang nakirah tidak ada alnya? Alkitabu ahsanu sadiqin, buku itu sebaik-baiknya teman. Ahsanu isim tafdil, dia mudhof pada isim yang nakirah yaitu sadiqin. Sadiqun, sadiqin kita katakan nakirah, kenapa? Karena dia tidak ada alnya dan bertanwin. Ciri nakirah salah satunya sudah dijelaskan di muka, bertanwin tidak ada alnya. Ahsanu sadiqin, maka karena ahsanu itu bersambung pada isim yang nakirah sadiqin, maka dia wajib mufrad mudzakkar. Ahsanu mufrad dan dia mudzakkar, tidak husna. Jadi ahsanu itu mudzakkar, muannasnya adalah husna. Kemudian contoh kedua, al-kutubu ahsanu asdiqai. Al-kutubu ahsanu asdiqain. Ahsanu isim tafdil, mudhof bersambung pada isim yang nakirah, maka dia wajib mufrad mudzakkar. Yang keempat, keadaan terakhir, jika mudhof pada isim ma'rifah, maka nau' dan adabnya bebas. Ini kembali pada kaidah ketiga yang telah disebutkan. Artinya isim tafdil bisa sesuai dengan yang disifati atau tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai, selalu mufrad dan mudzakkar. Apa syaratnya? Syaratnya dia harus bersambung pada isim yang ma'rifah, isim yang ada alnya. Kita buat contoh di sini, antuma afdolun nasi. Dilihat kata-kata afdolu. Afdolu terpenuhi syaratnya untuk menjadi isim tafdil, karena dia ikut wazan af'alu dan diambil dari fi'il yang tiga huruf. Dan dia mudhof bersambung pada isim yang ma'rifah, yaitu annas. Annas, annas ada alnya, kita katakan isim ma'rifah. Maka afdolu boleh tidak sesuai dengan yang disifati. Kalian berdua, antuma itu kalian berdua, paling afdolnya manusia. Antuma kalau dilihat dari adabnya, dari bilangannya menunjukkan dua orang, kalian berdua. Tapi kenapa isim tafdil yaitu mufrad afdolu, tidak afdolani? Karena afdolu mudhof pada isim yang ma'rifah, yaitu annas. Jadi kalau bersambung pada isim yang ma'rifah, walaupun yang disifati itu jama' atau musanna, maka isim tafdilnya boleh mufrad mudzakkar. Atau keadaan yang lain yang juga boleh, boleh menyesuaikan pada yang disifati. Jadinya antuma afdola annasi, asalnya afdolani. Tapi dalam kaidah sudah kita sebutkan bahwa musanna apabila bersambung pada isim yang lain, nunnya dibuang. Jadi asalnya afdolani annasi, tapi karena bersambung dia pada isim yang lain, maka nunnya dibuang. Bisa dilihat kembali pembahasan pada isim-isim yang musanna, syarat membuang nun apabila bersambung pada isim yang lain. Jadi kita katakan afdola ditinjau dari adab bilangannya musanna, dua. Ditinjau dari nau jenisnya adalah mudzakkar. Dan dia menyesuaikan dengan yang disifati, yaitu antuma, kalian berdua. Antuma mudzakkar dan musanna, afdola mudzakkar dan musanna, sesuai, jadi sama. Annasi, jadi ada dua pilihan. Kalau bersambung pada isim yang ma'rifah, yang ada alnya ada dua pilihan. Bisa sesuai dengan yang disifati atau tetap mufrad mudzakkar. Kemudian kita lanjutkan pada pembagian selanjutnya dari isim mushtaq yang keenam, yang F. Ismuzzamani, isim zaman. Zaman secara bahasa artinya waktu. Jadi kalau ismuzzaman, isim yang menunjukkan waktu. Isim zaman, contohnya di sini mau'idul imtihani awwalus syawal. Waktu imtihan akan dilaksanakan pada awal bulan Syawal. Waktu ujian, waktu imtihan itu ujian, dilaksanakan pada awal Syawal. Kemudian selanjutnya mengenai timbangannya, bagaimana timbangannya, wazannya, apakah maf'ulun? Kalau isim maf'ul ikut maf'ulun, kalau isim fa'il fa'ilun. Bagaimana dengan isim zaman? Kalau isim tafdil afdalu. Isim zaman bagaimana timbangannya? Akan kita bahas pada poin berikutnya. Sekarang kita masuk pada yang setelahnya, yaitu ismul makan. Ismul makan, isim makan. Makan itu artinya tempat, bukan makan makan kue, makan nasi, bukan. Makan artinya makanun, itu tempat. Ismul makani, isim yang menunjukkan tempat. Contohnya maudiul kutubi fasihun. Tempat buku ini luas sekali, amat luas. Maudi' tempat, al-kutubi kutub, kitab-kitab, buku-buku, fasihun, luas. Sekarang kita masuk pada cara pembuatan, cara menyusun dari isim zaman dan makan. Cara menyusun isim zaman dan makan sama, artinya dari segi timbangan, wazan sama, tidak berbeda. Bagaimana samanya? Yang pertama, jika fi'ilnya tiga huruf, maka ikut wazan maf'alun. Jadi kalau isim zaman, isim makan, dia diambil dari fi'il yang tiga huruf, maka ikut wazan maf'alun. Maf'alun. Ada pengecualian, apa itu? Apabila fi'ilnya mu'tal akhir, mu'tal akhir itu adalah fi'il yang huruf ilat pada akhirnya. Nanti kita akan ketahui apa itu mu'tal akhir. Apabila fi'ilnya mu'tal akhir atau fi'il mudhari'nya bukan yaf'ilu, maka ikutnya maf'alun. Jadi maf'alun punya syarat, yaitu fi'ilnya tidak mu'tal akhir atau mudhari'nya bukan yaf'ilu. Jadi kalau fi'il mudhari'nya bukan yaf'ilu, maka ikut wazan maf'alun. Atau syarat kedua, fi'ilnya mu'tal akhir, maka ikut wazan maf'alun. Contohnya awal menjadi ma'wan. Awal itu berlindung, ma'wan tempat berlindung atau waktu berlindung, sama. Jadi artinya maknanya itu bisa dua. Karena wazannya sama, maka maknanya bisa dua, menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat, tempat berlindung atau waktu berlindung. Akala, fi'il madi, tiga huruf. Fi'il mudhari' apa? Ya'kulu. Ya'kulu tidak atas timbangan yaf'ilu, maka ya'kulu isim makan dan isim zamannya menjadi ma'kalun. Ikut wazan maf'alun. Ini wazan pertama. Wazan yang kedua, maf'ilun. Apa maf'ilun itu syaratnya? Bagaimana suatu kata bisa ikut maf'ilun? Yaitu apabila fi'ilnya misal, fi'il misal adalah fi'il yang diawali oleh huruf ilat. Nanti akan kita bahas secara terperinci pada bab selanjutnya. Maf'ilun, apabila fi'ilnya misal atau fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Jadi maf'ilun menjadi timbangan dari isim zaman dan makan apabila fi'il itu fi'il misal. Kemudian apabila fi'il mudhari'nya yaf'ilu, maka isim zaman dan isim makannya ikut wazan maf'ilun. Misal wa'ada. Wa'ada, wa'ada contoh dari fi'il yang misal. Misal itu bukan contoh berarti. Jadi maksud dari fi'ilnya misal, jadi fi'il misal ini istilah tersendiri. Ada kaidah istilah tersendiri yang tidak sama. Wa'ada adalah fi'il misal. Maka kalau ingin dibuat isim makan atau zaman, diikutkan wazan yaf'ilu. Jadilah ia mau'idun, mau'idun, mau'id. Tempat berjanji atau waktu berjanji, mau'id. Raja'a, raja'a fi'il madi, diambil dari tiga huruf. Raja'a fi'il madinya. Fi'il mudorenya dia yarji'u. Karena fi'il mudorenya ikut wazan yaf'ilu, maka isim makan dan isim zaman ikut wazan maf'ilun. Jadi dia marji'un. Jadi dilihat fi'il mudorenya. Suatu isim dapat dibuat isim makan atau isim zaman dengan tumbangan maf'ilun apabila fi'ilnya misal, yang pertama. Yang kedua, apabila fi'il mudorenya ikut wazan yaf'ilu. Jadilah dia marji'un. Jika fi'ilnya lebih dari tiga huruf. Nah, yang tadi kita bahas, fi'ilnya hanya tiga huruf saja. Bagaimana kalau fi'ilnya itu tersusun dari tiga huruf? Imma empat, empat, atau lima, atau enam. Bagaimana cara membuatnya? Cara menyusunnya, jika fi'ilnya lebih dari tiga huruf, maka susunannya seperti isim maf'ulnya. Jadi, apabila fi'il itu lebih dari tiga huruf, empat, lima, atau enam, kalau ingin membuat isim makan atau zamannya sama seperti isim maf'ul yang lebih dari tiga huruf. Bukan isim maf'ul yang dibuat dari tiga huruf, dari fi'il yang tiga huruf, tidak. Tapi sama susunannya seperti isim maf'ulnya yang lebih dari tiga huruf. Contohnya di sini penulis kitab ini membuat contoh ijtama'a, artinya berkumpul. Ijtama'a fi'il yang lebih dari tiga huruf. Alif satu, jimnya dua, ta'nya tiga, mimnya empat, ainnya lima. Karena tersusun dari lima huruf, maka dia ikut wazan isim maf'ulnya. Jadi kalau kita buat isim maf'ul, kaidahnya dengan mendatangkan fi'il mudore. Ya, sama dengan isim fa'il, hanya saja yaitu dengan mendatangkan fi'il mudore. Kemudian huruf mudoro'ahnya diganti dengan mim. Kalau pada isim fa'il itu di kasrah sebelum terakhir, pada isim maf'ul di fathah sebelum terakhir. Maka menjadilah dia istama'a menjadi mujtama'un. Mujtama'un, tempat berkumpul. Mujtama', masyarakat, tempat berkumpul. Ini pembahasan dari isim zaman dan isim makan. Faedahnya satu, sama walaupun maknanya beda. Kalau zaman menunjukkan waktu, kalau makan menunjukkan tempat, maka kaidah ini kita pegang erat-erat untuk sebagai bahan bekal dalam membaca kitab-kitab gundul, kitab warisan para ulama. Kita bahas sekarang pembahasan terakhir dari isim mushtaq, yaitu ismul alati. Isim alat adalah isim yang menunjukkan alat. Jadi dia isim tapi menunjukkan alat. Alat sesuatu pekerjaan yang digunakan dalam suatu pekerjaan atau apa. Cara membuatnya, yang pertama, isim alat hanya dapat dibuat dari fi'il yang tiga huruf. Syarat pertama. Syarat kedua apa? Iya, fi'ilnya tiga huruf tapi yang muta'addi, yang butuh objek, yang perlu objek. Gitu. Jadi syaratnya ada dua. Cara membuat isim alat diambil dari fi'il yang tiga huruf dan fi'ilnya itu muta'addi, butuh objek, butuh yang dikenai pekerjaan. Setelah kita dapati fi'il yang tiga huruf dan dia muta'addi, butuh objek, maka diikutkan wazan-wazan seperti di bawah ini. Wazan-wazannya itu sama'iyah. Sama'iyah artinya apa? Mendengar dari Arab langsung. Mendengar penggunaan dan pemakaian bagaimana orang Arab mengucapkannya dan menggunakannya dalam kehidupan mereka. Yang pertama, wazan dari isim alat, yaitu mif'alun. Mif'alun. Contohnya miftahun. Miftahun, kunci. Kunci, alat. Kunci kamar, kunci untuk mengunci pintu. Minsyarun, gergaji. Isim dia, tapi menunjukkan makna alat yang digunakan pada sesuatu, gergaji. Mismarun, mismarun, paku. Paku, alat. Kemudian mizanun, timbangan, alat untuk mengukur timbangan. Mir'atun, mir'atun, kaca, untuk mengaca kaca. Wazan timbangan yang kedua yaitu ikut wazan mif'alun. Mif'alun contohnya mibradun. Mibradun alat kikir. Kemudian mi'walun. Mi'walun artinya cangkul. Kemudian minjalun. Minjalun sabit atau celurit, sabit untuk menyabit rumput misalkan. Kemudian mihwalun, ditambahkan titik di situ, tertulis dalam buku menggunakan huruf ain, tapi yang sahih, yang betul, yang benar menggunakan huruf ghin. Mihwalun, mihwalun, alat pemintal. Kemudian contoh dari mif'alun yang terakhir, mikosun. Mikosun, gunting, mikos. Wazan yang ketiga dari wazan-wazan isim alat, mif'alatun, mif'alatun. Misalnya di sini miknasatun, sapu, artinya sapu. Kemudian mil'aqatun, mil'aqatun artinya pendok. Kemudian mikwatun, setrikaan. Kemudian yang keempat, misfatun, saringan. Misfatun, saringan, diambil dari kata sasa, untuk membersihkan, untuk menyaring. Jadi misfatun ikut wazan timbangan mif'alatun, menjadi artinya misfatun, saringan. Kemudian mitrakatun, mitrakatun, martil. Martil, talu. Inilah pembagian dari isim-isim yang mustaq yang kita harus mengerti dan memahaminya, perbedaan satu antara yang lain. Dimulai dari isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian pun sighah mubalaghah, isim tasdil atau sifat musyabbahah, isim zaman, isim makan, dan isim terakhir isim alat, pembagian dari isim-isim mustaq. Sekarang kita masuk pada bab baru, bab yang ketujuh. Al-faslu as-sabi'u. Al-faslu as-sabi'u. Al-ismu bin nadhari ila tafdirihi. Isim bila ditinjau dari pengecilannya, bentuk pengecilannya. Jadi dia isim, kemudian bagaimana kita bentuk dia untuk bermakna kecil. Bermakna kecil, tasgir, pengecilannya. Tujuan mentasgir suatu isim adalah, jadi tujuan kita dalam mentasgir, membuat isim menjadi pengecilan, jadi menjadi kecil, tujuannya apa? Yang pertama, untuk menunjukkan kecilnya bentuk sesuatu. Misal kita katakan sungai. Kalau kita ingin katakan sungai kecil, maka harus dibuat sungai tersebut, asalnya isimnya, kemudian dibuat bagaimana bentuknya untuk kita katakan sungai kecil. Contoh di sini nahrun, nahrun itu sungai. Kalau kita ingin katakan di dekat rumah kita ada sungai kecil, maka nggak mungkin kita katakan sungai saja, karena sungai bermakna bisa besar. Kita katakan nuhairun, nuhairun, sungai kecil. Kemudian contoh kedua, pulpen, kolamun. Kita ingin katakan pulpennya kecil, untik, antik, unik. Jadi kita katakan Kulaimun, kulaimun, pena kecil, pulpen kecil. Ini faedah pertama, tujuan pertama, yaitu menunjukkan kecilnya bentuk. Sekarang yang kedua, untuk menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Misal qablu, qablu sebelum. Tapi ingin kita katakan sebelumnya itu dekat sekali. Misalkan sebelum zuhur, sebelum waktu sholat zuhur. Tapi kita ingin katakan kejadian itu terjadi sebelum zuhur sangat sedikit sekali, tinggal 1 menit jaraknya antara zuhur dengan kejadian tabrakan tersebut. Maka kita katakan kubailun, kubailun, amat dekat sekali, amat sebelumnya, sedikit perbedaan sebelumnya. Qablu itu asalnya sebelum. Tapi kalau kita katakan ingin sebelum zuhur, tapi sebelum zuhurnya itu amat dekat sekali dengan zuhur, kita katakan kubailun, menunjukkan dekatnya waktu atau tempat. Bisa katakan tempat, misalkan jauh. Kita ingin katakan jauhnya tidak terlalu jauh, maka bu'aidun, bu'aidun, jauh tapi tidak terlalu jauh. Dikatakan jauh tidak, dekat juga tidak, maka dikatakan bu'aidun. Bentuk dari tasgirnya ba'du menjadi bu'aidun. Kalau qablu kubailun. Mengenai wazan-wazannya akan datang dari pembahasan berikutnya, yaitu mengenai cara menyusun isim tasgir. Wazan yang ketiga, untuk menunjukkan belas kasihan. Tujuan faidah mentasgir, membentuk suatu isim menjadi kecil. Yang ketiga, untuk menunjukkan belas kasihan. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, ibnun, ibnun, seorang anak. Ketika kita ingin katakan wahai anak kecil, wahai kekasih, menunjukkan belas kasihan, ya bunayya, wahai anakku, maka kita katakan bunayyun, bunayyun, dibentuk tasgir, menunjukkan belas kasihan, wahai anakku. Ibnun kita rubah menjadi bunayyun. Atau saudara, akhun, tatkala dibentuk menjadi saudara kecil untuk menunjukkan belas kasihan kepadanya, menjadi ukhayyun. Asalnya akhun menjadi ukhayyun. Ya ukhayya, wahai saudara kecilku. Yang keempat, untuk menunjukkan penghinaan, membuat isim tasgir dengan tujuan penghinaan. Contohnya rajulun, seorang laki-laki. Tatkala kita katakan rujailun, seorang laki-laki kecil, artinya penakut misalkan, tidak jantan, kita katakan rujailun, penghinaan. Atau katibun, seorang penulis. Tapi tatkala kita ingin katakan bahwa dia bukanlah penulis handal, penulis yang pemula, kita katakan kuwaitibun, kuwaitibun, penulis kecil, penulis kecil, kuwaitibun. Atau yang lainnya talibun, menjadi tuwailibun, tuwailibun, untuk menunjukkan penghinaan. Cara menyusunnya, cara menyusun isim tasgir, jika isimnya terdiri 3 huruf, ikut wazan fu'ailun. Jika isimnya 3 huruf, maka fu'ailun, seperti contoh-contoh di atas. Kulaimun, Nuhairun, hanya 3 huruf. Na, ha, ra, ko, la, ma. Kulaimun, jadi ikut wazan kulaimun, sebagaimana contoh-contoh di atas. Demikian juga isim yang asalnya 3 huruf. Isim yang asalnya 3 huruf pun sama, seperti syajaratun. Memang tertulis 4, tapi dia asalnya 3, yaitu syajarun. Ketika ditasgir, dibuat kecil menjadi pohon kecil, syajaratun, pohon kecil. Demikian juga Salmanu menjadi Sulaiman, Salma menjadi Sulaima. Salman asalnya 3, Salama. Kemudian tambahkan alif nun, ketika ditasgir menjadi Sulaiman, Sulaiman kecil. Salma menjadi Sulaima, Sulaima kecil. Atau Hindun, kita ingin katakan Hindun yang kecil, Hunaidatun, Hunaidatun. Atau Zahrun menjadi Zuhairun, Zuhair yang kecil. Kalau yang kedua, itu yang 3 huruf. Bagaimana kalau 4 huruf? Kalau 4 huruf ditambahkan ainnya, sebelum lam menjadi fu'ailun. Fu'ailun sebagai contoh di sini masnaun, pabrik, kita ingin katakan pabrik kecil, musainiun. Maktabun, kantor, kantor kecil, mukaitabun, mukaitabun. Atau manzilun, rumah, rumah kecil, kita katakan munaizilun. Maktabun, mukaitibun, manzilun, munaizilun, masnaun, musainiun. Demikian contoh-contoh seterusnya.